Yesus, Yesus, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Luar biasa, saya panggilkan teman saya Danar. Kita akan habis-habisan malam hari ini, setuju? Habis-habisan buat Raja kita. Siapa di sini yang mau menari buat Tuhan? Boleh angkat kedua jempolnya. Oke, yang sakit pinggang boleh coba ya. Coba dulu, senam dulu sedikit. Senam sedikit. Kita percaya ada kuasa kesembuhan juga pada malam hari ini. Amen. Terjadi. Amin. Amin. Dengan gendang. Siap-siap ya. Aku puji dengan kecapi. Jerika. Ku bernyanyi. Haleluya. Yesus, Yesus kekasihku. Lebih kencang lagi boleh nggak? Masih kurang kencang ya? Kurang kencang lagi dengan